hidup di muka bumi adalah kehidupan yang lambat atau cepat kita harus bertemu dengan malakul maut. Di saat itulah manusia akan menyadari betapa berharga waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala beri selama hidup di muka bumi. Di saat datangnya malakul maut, di saat itulah manusia terbagi menjadi dua. Ada yang menyesal dan ada yang bersyukur. Kita tidak tahu termasuk dalam kelompok yang mana. Yang jelas jamaah, saat ini Allah masih memberi hidup kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberi nafas untuk kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan kehidupan di negeri akhirat. Suatu hari baginda Rasul, panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, memberi nasihat yang sangat berharga kepada seorang sahabat. Kum fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kata beliau alaihi salatu wassalam, jadilah kamu di dunia ini seperti pendatang atau seperti orang yang melintas, singgah di sebuah tempat dalam perjalanan dengan tujuan pasti. Kum fid dunya, jadi kamu di dunia ka'annaka gharib, kata Nabi, seperti pendatang. Bagaimana pendatang? Orang yang datang ke Jakarta, yang dikatakan pendatang, dia tidak akan menetap. Dia datang untuk memanfaatkan kesempatan hidup di Jakarta, guna mencari, mengumpul, berusaha dengan berbagai usaha. Yang kemudian setelah dia dapat, dia akan kirim ke kampung halamannya yang dia yakin suatu saat dia harus kembali ke sana. Ini pendatang. Beda kalau orang yang mau tinggal. Nabi mengatakan, jadi kamu di dunia seperti pendatang. Seorang pendatang siap tinggal di tempat apa adanya, ngontrak, walaupun dalam suasana yang pas-pasan. Tetapi jangan tanyakan bagaimana keadaan rumah dia di kampung halamannya, yang memang dia persiapkan untuk saat-saat kembalinya. Setiap hasil yang dia peroleh, dia kirim untuk membangun rumahnya, memperluas kebunnya, memperhebat fasilitasnya. Di saat datangnya hari-hari kembali, pendatang yang berhasil inilah yang akan meraih kenikmatan hidup. Kum fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi. Jadi kamu di dunia seperti pendatang. Hiduplah di dunia untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan negeri akhirat. Jangan sekali-sekali pernah berpikir hidup di dunia untuk hidup kekal abadi di dunia. Hiduplah di dunia di atas prinsip, saya pasti kembali kepada pencipta kita. Ingat, kita dicipta dengan maksud. Kita bukan haiwan, bukan benda mati yang tidak perlu diperintah dan dilarang. Tapi kita dicipta dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, dengan maksud yang semulia-mulia maksud. Hiduplah di atas prinsip ini. Saya pasti kembali kepada Tuhan saya, dan saya hidup di atas maksud. Saya harus mewujudkan maksud itu. Jangan sekali-sekali kita pernah menyangka bahwa kita dicipta tanpa maksud, dan jangan sekali-sekali kita pernah menyangka bahwa kita dicipta dan tidak akan dikembalikan oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari dua sangkaan jahat ini. Afahasibatum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Kata Allah, apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia belaka, tanpa maksud dan tanpa tujuankah? Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua sangkaan yang Allah tegaskan, jangan sekali-sekali kita menyangka dengan sangkaan itu. Segera Allah susul dengan kalimat fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah, maha suci Allah dari berbagai sangkaan itu. Maha suci Allah, dialah penguasa yang sebenarnya. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Dialah pemilik singgasana yang sangat mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di atas prinsip, saya tercipta dengan maksud dan saya harus mewujudkan maksud itu. Hidup di atas keyakinan, saya pasti kembali kepada pencipta saya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kita dicipta? Apa maksud hidup kita? Maka jangan membuat-buat sendiri, sebab kita hanyalah ciptaan yang tercipta dari setetes air yang sangat hina. Mimma immahin, kata Allah, dari air yang hina, yang kalau kena baju kita, kita merasa jijik. Jangan sekali-sekali kita berani menentukan, saya dicipta untuk ini, melangkahi ketentuan Sang Pencipta yang terus melihat dan mengawasi kita, yang terus memberi rezeki dan menaungi kita. Kita dicipta jamaah, telah diungkap dalam ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kalimat ini singkat tetapi luar biasa padatnya. "Wa ma khalaqtu, saya tidaklah mencipta al jinna wal ins, jin dan manusia, kita manusianya dan jin juga ikut, Sama maksud penciptaan kita. Saya tidak pernah mencipta jin dan manusia illa kecuali hanya dengan maksud ini. Liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka menegakkan penghambaan kepadaku. Inilah jamaah yang menjadi maksud kita dicipta. Allah sang pencipta telah menjelaskan rahasia besar ini kepada kita agar supaya kita menjadi hambanya, beribadah kepada Allah. Ini air jamaah dibuat oleh perusahaan Aqua untuk apa? Diminum. Saya minum dulu. Kalau saya gunakan air ini untuk fungsi yang lainnya, saya gunakan untuk alat pelempar anjing, saya gunakan untuk mengisi bahan bakar motor saya, kalau dia yang dibuat dengan maksud tertentu kemudian digunakan pada selain fungsinya, maka dia akan berubah nama dan sekaligus rusak. Predikatnya sebagai air aqua akan berubah. Ini dicipta, dibuat dengan maksud. Tapi kalau saya gunakan sebagai palu-palu, keluar dari maksudnya, maka berubah jadi palu-palu, rusak benda ini. Sangat jelas. Kalau begitu akan lebih jelas manusia yang dicipta dengan maksud untuk beribadah kemudian keluar dari maksud itu. Inilah maksud firman Allah, ulaika kal an'ami balhum adal. Allah sang pencipta sendiri yang memberi predikat, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Sama dengan firman Allah setelah Allah menyatakan bahwa manusia dicipta fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk, tapi kemudian manusia tidak mau menggunakan maksud. Apa kata Allah? Thumma radadnahu asfala safilin. Maka pasti kami akan kembalikan dia masuk ke dalam derajat tempat yang paling rendah. Mengerikan juga ini. Allah sendiri yang langsung mengatakan mereka seperti hewan ternak. Bukan sekedar hewan, hewan ternak. Dari sekian hewan, hewan ternak yang paling diperbudak. Kalau kita punya sapi ternak, kerbau ternak, gampang saja kita tunggangi, kita pukul kesana kemari, akan ikut. Tapi coba kerbau hutan, bukan yang diternak, yang liar, ini punya pamor sedikit, hewan ternak lagi, ini hewan dalam posisi yang paling rendah. Tetapi Allah mengatakan balhum adal, bahkan mereka lebih rendah lagi dari hewan ternak. Ini ketika manusia yang telah dicipta dengan kemuliaan kemudian tidak mau menerima kemuliaan itu, pantaslah direndahkan oleh sang pencipta dengan serendah-rendahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, matahari muncul, meninggi, selanjutnya tenggelam. Setiap hari kita lihat ini menjadi ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup, besar, dan pasti akan tenggelam pula, kembali pula. Bulan muncul, tabit, meninggi dan membesar sampai pada puncaknya purnama, bertahan, dia harus tergeser, turun dan semakin mengecil, akhirnya lenyap, yang kemudian akan kembali lagi. Allah telah bersumpah menegaskan hal ini. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian wahai manusia pasti dan pasti akan melewati jenjang demi jenjang pula, fase demi fase pula, sebagaimana alam ini. Kita melihat bagaimana alam diawali dan dikembalikan. Kita pun demikian, diawali dan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana alam sesuatu kecil membesar, membesar sampai pada puncaknya bertahan, tidak, dia akan bergeser dan bergeser, akhirnya lenyap. Seperti kita lahir kecil, membesar, bertambah, bertambah, bertambah sampai pada puncak kedewasaan kita, tenaga kita, kekuatan kita, usaha kita, harta benda kita, kekayaan kita, sampai pada puncaknya akan bertahan seperti itu terus-menerus? Tidak mungkin. Pasti akan bergeser, melemah, berkurang, yang akhirnya tetap kita harus kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, dari tanah kami mencipta kalian dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian. Inilah hakikat kita jemaah. Kita dicipta dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kum fid dunya ka'annaka gharib. Jadi kamu di dunia seperti pendatang. Yang memang betul-betul di saat dia di dunia fokus mempersiapkan segala perkara untuk kampung halamannya, negeri akhirat. Apa persiapannya, apa usaha itu? Seluruhnya adalah mewujudkan maksud penciptaannya, mewujudkan hikmah diadakannya kita. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat datangnya malakul maut, di saat datangnya malaikat pencabut nyawa, di saat itu manusia terbagi menjadi dua. Ada kelompok manusia yang akan dicabut dengan sekeras-kerasnya dan sekasar-kasarnya. Dan ada kelompok manusia yang akan dicabut ruhnya dengan secepat-cepatnya, selembut-lembutnya. Saat-saat ini adalah ilmu yang harus kita pahami. Karena harusnya kita pahami sampai-sampai Allah menempatkannya dalam ayat yang menjadi sumpah di awal surah. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut lembutnya. Kita tidak tahu jamaah dalam kondisi apa nantinya malakul maut memproses akhir hidup kita. Tapi yang jelas, hakikat penciptaan kita yang menjadi titik perkara besar penentu kemana dan bagaimana akhir hidup kita. Karena itu coba lihat dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan salah satu suasana proses pencabutan ruh yang dilakukan oleh para malaikat saat itu kepada orang-orang kafir. Malaikat berkata kepada mereka di saat proses pencabutan nyawa ini, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Qalu, mereka menjawab, dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kafirun. Mereka menjawab, malaikat bertanya, di saat melakukan proses pencabutan ruh, di mana mereka-mereka yang kalian sembah, yang kalian mintai doa, di saat hidup di dunia, di mana itu? Mereka menjawab, orang-orang yang menyembah, mengambil tandingan selain Allah, dengan jawaban yang sangat benar, dallu anna, mereka telah menyesatkan kami, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirun, mereka pun mempersaksikan terhadap diri-diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jawaban ini benar, tetapi jawaban di saat itu jawaban yang tidak mempunyai arti, sudah tidak mempunyai makna, sudah tidak mempunyai arti dan guna. Sebab apa? Kondisi nyawa sudah yugharghir. Nabi menegaskan, taubat terus menerus terbuka, malam yugharghir, selama nyawa belum sampai di kerongkong. Tapi di saat itu tidak ada seorang pun kecuali pasti mengakui kesalahannya. Allah menjelaskan bagaimana pengakuan mereka. Titik pembahasan kita adalah, kenapa malaikat di saat itu hanya mempertanyakan, mana yang kalian sembah selain Allah itu? Malaikat mempertanyakan penghambaan kita di saat proses itu. Ini menguatkan dan menegaskan hakikat penciptaan untuk beribadah hanya kepada Allah adalah perkara besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat dalam Al-Quran, yang merupakan rahasia semua ayat dalam Al-Quran. Kalau mau tahu, saya beritahu. Kalau tidak, kita lewati. Ayat ini tidak ada seorang pun yang tidak hafal. Ayat yang kapan kita baca dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda bahwa Allah akan menjawab bacaan kita dengan firman-Nya, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Luar biasanya ini ayat. Kapan kita baca ayat ini? Setiap kita baca ayat ini, Allah langsung jawab, ini antara saya dengan hamba. ayat itu berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ternyata perkara ibadah dan permintaan tolong untuk mewujudkan ibadah yang menjadi inti suratul Fatihah. Ini intinya suratul Fatihah. Sementara suratul Fatihah adalah surah yang paling afdal, ummul kitab. Dikatakan ummu seperti ibu, ummu. Kenapa ibu dikatakan ummu? Sebab dia tempat kembali. Kemanapun anaknya pergi, pasti ke ibunya. Kenapa neraka Hawiyah dikatakan wa ummuha Hawiyah? Iya, ibunya orang-orang kafir adalah Hawiyah. Sebab dimanapun mereka meninggal, bagaimanapun caranya, pasti kembalinya ke situ. Suratul Fatihah, ummul kitab, ibunya, induknya Al-Quran. Sebab apa? Semua surah dalam Al-Quran, ilmunya kembali kepada suratul Fatihah. Sementara semua ayat dalam suratul Fatihah terletak pada intinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu para ulama menegaskan rahasia seluruh ayat kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ternyata adalah penghambaan. Iyyaka na'budu, ini maksud kita dicipta. Wa iyyaka nasta'in, ini kekuatan permintaan tolong guna mewujudkan maksud kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penghambaan, kalau dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis, orang yang mampu menegakkan penghambaan ini disifati dengan kata abdun. Abdun, ini penghambaan. Kita pernah dengar peristiwa Isra Mi'raj. Kayaknya mustahil kalau ada kaum muslimin yang tidak tahu peristiwa Isra Mi'raj. Nabi diperjalan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik melewati langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, naik lagi, langsung bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh seperti mimpi. Kalau sekedar seperti mimpi, tidak mungkin orang-orang musyrikin mengingkarinya. Siapa mereka bisa bermimpi lebih hebat dari itu? Mereka mengingkarinya sebab Nabi menyatakannya dengan ruh dan jasad. Itulah nas-nas yang ada dalam Quran dan Sunnah. Perjalanan malam dengan ruh dan jasadnya Nabi di perjalanan malam, kan? Naik ke langit pertama, kedua, melewati tempat-tempatnya Nabi-Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal beliau masih hidup. Nabi sudah melewati tempat-tempat mereka. Peristiwa ini jelas menunjukkan apa? Kedudukan dan ketinggian panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang ternyata ketika Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran, Allah mensifati dan memuji Nabi Muhammad hanya dengan satu sifat, satu saja. Hebatnya ini satu sifat ini, sebab mampu melingkup, membahasakan ketinggian Nabi Muhammad di saat peristiwa itu hanya dengan satu sifat. Apa itu? Sifat sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan abdihi, hambanya. Perhatikan, Nabi disifati dengan kata hambanya. Luar biasanya ini peristiwa, menunjukkan ketinggian dan kedudukan Nabi. Tapi bersamaan dengan itu, beliau hanya disifati dengan sifat sebagai hamba. Apa artinya jamaah? Tidak ada sifat yang lebih mulia dari sifat sebagai hamba, mewujudkan maksud penciptaan. Dari sini jamaah, ketahuilah, Allah mencipta kita dengan maksud supaya beribadah kepadanya. Ibadah itu sesuatu yang paling Allah cintai, sesuatu yang paling Allah muliakan. Hamba-hamba Allah yang menegakkan ibadah adalah orang-orang yang paling Allah tinggikan. Ini sifat yang paling Allah muliakan. Ternyata itulah yang menjadi maksud kita dicipta. Allah mencipta kita dengan sebaik-baik maksud, yang ternyata Allah mencipta kita dengan sebaik-baik bentuk, fi ahsani takwim, yang ternyata dengan maksud yang lebih hebat dari pembentukan kita. Maksudnya lebih dahsyat, yaitu apa? Supaya jadi hamba. Karena itu, jangan pernah keluar dari penghambaan, dan terus meneruslah menjaga penghambaan itu. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Inilah maksud firman Allah, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu, sembah Tuhan kamu, hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Yakin, kematian. Yakin ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Di antara makna yakin adalah kematian. Seorang sahabat pernah meninggal. Kemudian Nabi mengatakan, adapun si anu, faqad ata yaqinu. Adapun si anu, maka sungguh telah datang kematiannya. Dan Nabi menggunakan lafaz yaqinu. Terus menerus kita harus tegakkan ibadah ini. Sebagaimana panutan kita, Muhammad alaihi salatu wassalam, terus menerus menegakkan penghambaan. Sempurna beliau di atas penghambaan, sempurna beliau di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengikut beliau, maka ikuti beliau. Jujurlah sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Pernah Nabi tidak sholat? Jangankan tidak sholat, Nabi justru dapat kewajiban lebih dari kita. Kalau kita hanya sholat 5 waktu plus Jumat, kalau beliau alaihi salatu wassalam ditambah lagi dengan wajib sholat sholat malam. Kalau kita sunnah saja, banyak kewajiban-kewajiban tambahan untuk beliau. Beliau terus menerus di atas penghambaan, sebab beliau adalah teladan dalam penghambaan yang tiada tandingannya. Kita ingin menjadi pengikutnya, ikuti beliau sebagai hamba, sebagai Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Imani beliau sebagai hamba dan Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah syahadat kita, wa ashadu anna Muhammadan abduhu. Itu kita persaksikan. Saya betul-betul persaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penghambaan yang merupakan maksud kita dicipta adalah sesuatu yang sangat Allah cintai, yang akan mengantar hamba ke dalam kedudukan yang tertinggi. Apa dan bagaimana penghambaan itu? Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus untuk mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan penghambaan. penghambaan ini yang merupakan hakikat agama dituntunkan langsung oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang dimulai dari syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, haji sebagai rukun Islam. Yang selanjutnya ditingkatkan masuk ke dalam jenjang iman dengan 6 rukunnya: beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Kemudian disempurnakan lagi dalam penghambaan al-ihsan. Penghambaan al-ihsan dengan 1 rukunnya: an ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, maka yakinlah dia melihat engkau. Ini kita dapatkan ilmunya dari turunnya Jibril secara langsung, berwujud dengan wujud manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, para ahli hadis bersepakat kebenaran peristiwa itu. Jibril datang dalam wujud manusia dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, rapi luar biasa, seperti orang yang baru muncul saja dari samping masjid. Begitu masuk, langsung duduk di hadapan Nabi. Lutut beliau langsung beliau rapatkan di hadapan Nabi, kemudian duduk beradab di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Para sahabat berkomentar di saat itu, tidak seorang pun dari kami yang mengetahuinya. Tidak ada yang tahu siapa orang ini. Sementara penampilannya menunjukkan sepertinya tetangga masjid. Tetapi seluruh penduduk Madinah tidak ada yang tahu siapa orang ini. Jadi datangnya saja sudah memberi perhatian. Sebab apa? Jibril ingin datang memberi ilmu. Agar supaya ilmu betul-betul diperhatikan, beliau datang dalam bentuk menarik perhatian, supaya perhatian manusia tertuju. Setelah itu, beliau tiba-tiba bertanya, akhbirni anil Islam, kepada Nabi. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi pun menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kamu bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kamu tegakkan salat, tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan kamu tunaikan haji. Orang baru ini dengan penampilan yang sangat luar biasa, yang ternyata adalah Jibril, menjawab, sadaqta, benar jawabanmu. Semakin heran sahabat, dia yang bertanya, dia lagi membenarkan. Ini di hadapan Nabi, beraninya ini orang. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan lagi. Kalimat Jibril, akhbirni, khabarkan kepadaku, memberi ilmu kepada kita bahwa Nabi Muhammad hanyalah penyampai. Agama itu bukan datang dari beliau. Makanya Jibril mengatakan khabarkan. Artinya apa? Yang Nabi sampaikan hanyalah sesuatu yang turun kepada beliau untuk beliau sampaikan. Kalau seandainya datang dari Nabi, mungkin pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Coba ungkap pendapatmu. Tapi Jibril bertanya, akhbirni, khabarkan. Itu memberi ilmu bahwa beliau hanyalah penyampai, hanyalah utusan. Jibril melanjutkan, wa akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhirat, dan kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Kembali Jibril mengatakan, sadaqta, benar jawaban, cocoki, tepat jawabanmu, sadaqta. Semakin heran sahabat, tetapi perhatian mereka semakin terpusat, ilmu ini semakin mengakar. Menyusul pertanyaannya lebih hebat lagi. Wa akhbirni anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang al ihsan. Nabi pun menjawab dengan satu rukunnya yang terdiri dari dua hal, an ta'budallaha, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak bisa sampai ke dalam jenjang itu, fa innahu yarak, yakin dia betul-betul melihatmu. Ini jenjang ihsan. Setelah itu Jibril melanjutkan pertanyaannya, wa akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepadaku tentang hari kebangkitan. Kapan itu? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang hari kebangkitan lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Nabi ungkap, saya, engkau tidak tahu. Sebab itu ilmu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Jibril melanjutkan pertanyaan, wa akhbirni an amaratiha, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua tanda. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan banyak sekali tanda-tanda kiamat. Sebab Nabi menyampaikan ilmu sesuai dengan apa? Kondisi dan keadaan. Siapa yang mau menerima ilmu dan dalam keadaan bagaimana? Di saat itu Nabi menyebutkan dua tanda kiamat. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Al-amah melahirkan rabbahnya. Al-amah melahirkan rabbahnya. Amah, budak, melahirkan tuannya. Ada dua penafsiran di sini. Yang pertama, budak melahirkan tuannya, maksudnya di akhir zaman peperangan kembali terjadi, dan memang benar. Kaum muslimin meraih kemenangan, berarti akan banyak lagi perbudakan. Dan budak wanita bisa dinikahi oleh tuannya. Lahirlah anak-anak tuannya. Jadi memberi isyarat akan akhir zaman, akan banyak peperangan. Penafsiran yang kedua, akan banyaknya anak-anak durhaka. Anak-anak yang lahir menjadikan ibunya sebagai budak-budak. Penafsiran ini pun benar. Itu tanda-tanda kiamat. Semakin banyaknya anak-anak durhaka. Tanda kiamat yang lain yang Nabi sebutkan, kata Nabi, kamu akan melihat penggembala kambing yang tidak mempunyai alas kaki, orang pedalaman, tetapi apa? berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan megah. Ini ilmu bahwa di akhir zaman dunia terhampar dengan seluas-luasnya. Dijelaskan dalam hadis yang lainnya, orang membawa emas untuk dia sedekahkan, dia tidak dapat siapa yang mau menerimanya. Emas ini nih, bukan gram-graman, kiloan. Hei, dia mau sedekahkan kepada orang, dia tidak dapat siapa yang mau menerimanya. Banyaknya kekayaan orang manusia saat itu. Yang menunjukkan apa? Fitnah dunia semakin mengerikan. Sebab apa? Di akhir zaman yang akan menjumpai kehancuran alam semesta adalah manusia yang paling kafir, yang betul-betul lalai akan hari kebangkitan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik pembahasan kita di akhir hadis. Coba lihat. Setelah itu Jibril pergi. Jibril langsung lenyap saja. Disusul sahabat, enggak ada, hilang. Nabi bertanya, "Ya Umar." Nabi tanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man isail?" Wahai Umar, apakah kamu tanya siap? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kenapa Nabi bertanya kepada Umar? Kenapa bukan yang lainnya? Sebab Umar ini sang mulham. Beberapa ayat turun tepat seperti ucapannya Umar. Belum turun ayatnya, Umar mengeluarkan komentar, turun ayat persis seperti itu. Ini kekuatan ilmu yang sangat mendalam. Radhiyallahu anhu. Nabi tanya dia, "Kamu tahu siapa yang bertanya?" Umar tidak tahu juga. Akhirnya Nabi memberitahu, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Kata Nabi, tadi itu Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Dari sinilah para ulama memahami bahwa hakikat agama kembali kepada tiga perkara ini: Islam, iman, dan ihsan. Inilah yang dikenal dengan apa? Maratibuddin, jenjang-jenjang agama. Jadi agama Islam, ada jenjang Islam, rukunnya berapa? 5. Ada jenjang iman, rukunnya 6. Ada jenjang ihsan, rukunnya 1, yang terdiri dari 2 hal. Ini dikatakan jenjang sebab apa? Orang yang sampai ke dalam jenjang Islam belum tentu sampai ke dalam jenjang iman. Jenjang Islam, pelakunya muslim. Jenjang iman, pemiliknya mukmin. Jenjang ihsan, muhsin. Muslim, salam. Muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau sudah mukmin, sudah pasti muslim. Kalau mukmin belum tentu muhsin. Tapi kalau sudah muhsin, sudah jelas muslim dan mukmin. Mana dalilnya? Coba baca surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab masuk ke dalam Islam, menyatakan syahadat. Dia sholat, dia apa, sudah menyatakan Islam. Setelah itu mereka bilang apa? Amanna. Langsung dia gunakan kata iman. Amanna, kami telah beriman. Kata Allah, kul, beritahu mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Allah mengatakan, lam tu'minu, kalian belum beriman. Disuruh, jangan mengatakan seperti itu. Terus, apa alasannya? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, kata Allah, iman belum mendarah daging di dalam hati kalian. Terus apa yang seharusnya saya ucapkan? Allah langsung tentukan. Walakin qulu aslamna. Allah tentukan supaya mengatakan apa? Aslamna. Kami telah Islam. Dari sini terpahami bahwa aslamna beda dengan amanna. Jenjang Islam berbeda dengan jenjang iman. Kalau kita lihat rukunnya, beriman berapa rukunnya? 5. Semua rukun yang nampak 5 ini, 5 ini semuanya perkara yang nampak. Syahadat terdengar, sholat terlihat, puasa, zakat, itu semuanya nampak. Kalau iman, semuanya batin, kekuatan, keimanan kepada Allah, yakin, kepada para malaikat dan seterusnya, keimanan terhadap takdir baik dan takdir buruk. Itu perkara batin. Itu jenjang iman. Jenjang ihsan, lebih tinggi lagi. Ini jenjang penghambaan, seolah-olah melihat Allah jika tidak betul-betul yakin Allah melihat dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dibahas ini Ustaz? Bukankah pembahasannya tentang ibadah? Justru disitulah intinya. Hadis ini memahamkan kita akan hakikat ibadah. Jenjang tertinggi apa tadi? Al-ihsan. Nabi bilang apa jenjang al-ihsan? Anta'buda. Kamu beribadah. Jenjang Islam tadi sudah beribadah? Sudah beribadah jenjang Islam? Ya kan sudah ada sholat, syahadat, sudah beribadah. Hanya jenjang ihsan, ibadah khusus, ibadah tingkat tinggi. Ibadah dalam kondisi ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak bisa dalam kondisi seperti itu, fa'innahu yarak, yakin betul, dia melihat engkau. Ini jenjang ihsan. Mudah kita pahami. Tetapi merealisasikannya jamaah, luar biasa beratnya. Ini artinya, setinggi-tinggi agama seseorang, maka tidak mungkin keluar dari jenjang tertingginya, jenjang al-ihsan. Yang ternyata jenjang al-ihsan tetap masuk dalam lingkup ibadah. Karena itu pahamilah, siapa yang memahami bahwa dengan kehebatan beragama bisa keluar dari ibadah adalah paham yang salah. Sebab setinggi-tinggi jenjang tetap masih dalam lingkup ibadah, tetapi ibadah tingkat tinggi. Ada orang sholat, sholatnya orang muslim. Ada juga orang yang sholat, sholatnya orang mukmin. Ada juga yang sholat, sholatnya orang muhsin. Dan semuanya adalah orang yang beragama di atas Islam. Kalau keluar dari agama, tidak sholat sudah. Makanya Nabi mengatakan, al-farqu bainana wa bainal musyrikina as-shalah. Perbedaan antara kami dengan orang musyrik pada sholatnya. Sampai-sampai di antara sahabat mengatakan, kami tidak melihat sesuatu yang kami bersepakat di atasnya untuk menghukuminya, orangnya sebagai orang kafir, kecuali sholat. Karena betul-betul nampaknya ini sholat sebagai apa? Ukuran keislaman. Karena itu jamaah, jangan sekali-sekali pernah meninggalkan sholat. Ingat peristiwa Isra Mi'raj yang tadi kita singgung? Kita bahas sehubungan dengan apa? Kedudukan Nabi sebagai hamba. Peristiwa itu mendudukkan Nabi dalam kedudukan tertinggi. Sebab dengan ruh dan jasadnya, Nabi belum wafat, tetapi sudah mampu melewati jenjang-jenjangnya para Nabi dan Rasul Allah. Hebatnya itu kedudukan Nabi. Yang ternyata Allah mengabadikannya dalam Al-Quran dengan satu sifat. Sifat sebagai hamba. Sekarang hubungkan. Apa yang Nabi dapat di saat Isra Mi'raj? Sholat untuk menjemput kewajiban sholat. Di sini terletak, terikat secara jelas hubungan hakikat penghambaan dengan hakikat sholat yang tidak mungkin bisa terlepas. Semakin sempurna orang sebagai hamba, pasti semakin hebat sholatnya. Kalau kita bahas tentang sholat, dalam takbir saja Allahu Akbar, orang berjenjang-jenjang dengan jenjang tanpa batas. Tidak ada yang tahu jenjangnya. Yang jelas jenjang tertinggi masih ada lagi di atasnya. Dapat yang di atas ada lagi di atasnya. Dapat ada lagi di atasnya. Iya. Tetapi yang jelas, kalau tidak takbir, salah. Semuanya dalam takbir. Allahu Akbar. Orang berbeda-beda dalam takbirnya. Kalau secara global, ada orang takbir, takbirnya orang muslim. Ada takbir, takbirnya orang mukmin. Ada yang takbir, takbirnya orang muhsin. Bagaimana takbirnya orang muslim? Hanya nampak saja. Allahu Akbar. Posisi tangannya sudah tepat, ucapannya sudah terdengar. Iya. Berarti apa? Sudah dihukumi bertakbir. Ini takbirnya orang muslim. Tapi takbirnya orang beriman, betul-betul dia menyatakan Allahu Akbar karena keimanannya kepada Allah semata yang maha besar, maha berhak untuk disembah. Dia menyatakan Allahu Akbar di atas keyakinan bahwa ucapan ini pasti tercatat oleh para malaikat. Berfungsi keimanannya kepada para malaikat. Dia menyatakan Allahu Akbar di atas prinsip. Saya harus beriman terhadap kitab Allah, keterangan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan ini adalah pengajaran Quran dan Sunnah. Dia bertakbir di atas keimanannya terhadap kitab Allah. Dia bertakbir Allahu Akbar karena keimanannya terhadap Rasul Allah. Yakin betul ini adalah pengajaran Rasul, bukan pengajaran manusia semata. Dia bertakbir Allahu Akbar karena apa? Yakin takbir ini bermanfaat untuk akhirat. Dia bertakbir untuk akhiratnya. Ini Allahu Akbarnya orang beriman. Allahu Akbar. Dia bertakbir di atas keyakinan. Takbir yang telah dilakukan ini Allah telah takdirkan. Dan dia pun bersyukur kepada Allah sebab ditakdirkan menjadi orang-orang yang bertakbir. Ini takbirnya orang-orang beriman. Lebih hebat lagi dari itu, takbirnya orang muhsin. Dia bertakbir dalam posisi seolah-olah melihat Allah. Nabi mengatakan ka'anna katara. Kalimat ka'anna, seolah-olah, bukan melihat. Tidak bisa melihat Allah. Di hari akhirat baru kita dapat keistimewaan hebat melihat Tuhan kita. Wujuhu yawma idin nadirah. Wajah-wajah penghuni surga ketika itu bercahaya. Hebatnya itu kebahagiaan sampai memancarkan cahaya di wajah. Kenapa? Lanjutkan kalimatnya. Ila rabbiha nadirah. Kepada Tuhan mereka, mereka memandang. Ini keluar biasaan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mendapatkan keistimewaan itu? Sebab mereka sampai ke dalam jenjang hidup di dunia seolah-olah melihatnya. Ini kemampuan melihat dengan kekuatan hati, kekuatan ilmu. Keluar dulu dari pembahasan. Saya ingin pahamkan melihat dengan ilmu. Antum lihat jamaah batu ini? Iya. Iya. Yang nampak di hadapan antum ya ini dia. Sekarang saya tanya, jamaah semuanya yakin ada Ka'bah? Hah? Bisa melihatnya? Hah? Sekarang kita bisa melihatnya. Pancaran ilmu kita. Iya. Yeah. Paham ya? Kita punya ilmu tentang Ka'bah. Iya, yeah. Ada ilmunya karena sudah pernah ke sana, lihat langsung. Ada ilmunya lihat TV. Iya. Yeah. Tetapi yang kita lihat sekarang apa ini? Tidak ada sama sekali Ka'bah yang kita lihat. Tetapi apa? Kekuatan ilmu kita mampu mewujudkan itu. Itu namanya memandang dengan ilmu. Ini kekuatan ilmu. Terus bagaimana seolah-olah melihat Allah? Gimana supaya terbentuk itu? Kalau mau terbentuk itu, miliki dulu jenjang Islam, minimal rukunnya. Perhebat jenjang iman, minimal rukunnya yang 6. Saya katakan minimal, sebab apa? Iman itu banyak sekali uraiannya. Hanya yang 6 ini pangkalnya. Islam itu luar biasa banyaknya uraiannya. Tetapi yang 5 ini dasar utamanya. Makanya itu yang Nabi sebut. Kalau kita sudah miliki ini, maka kalau ingin masuk ke dalam jenjang al-ihsan, kenali nama-nama dan sifat Allah secara lebih mendalam. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan nama-nama dan sifat Allah secara hebat dengan metode tiada tandingannya. Hanya saya beritahu, ilmu pengajaran tentang nama dan sifat Allah hancur-hancuran untuk negeri Indonesia. Kacau betul. Sebab apa? Memang ilmu ini yang merupakan ilmu terdahsyat dalam Quran, yang menjadi prioritas setan supaya manusialah lalai darinya, kabur darinya. Mau saya lihat buktinya? Saya buktikan sekarang. Saya buktikan. Saya tanya, Allah mempunyai nama Maha Melihat? Al-Basir? Maha Melihat? Yakin? Allah mempunyai nama Maha Mengetahui? Ini namanya kita punya ma'rifat. Kita telah punya ma'rifat. Kita telah memiliki ma'rifat kepada Allah bahwa Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Tapi ma'rifat kita jamaah, ma'rifat rendah. Kenapa? Ketika ditanya Allah Maha Melihat, iya. Tapi ketika mau mencuri, tetap lanjut. Ketika mau melakukan dosa, tetap lanjut. Ketika ditanya Allah lihat, iya. Tapi kenapa tetap lanjut? Ma'rifat dia dalam mengenal Allah bahwa Allah Maha Mengetahui rendah. Di saat dia mau mencuri, kemudian terlihat oleh bosnya, berhenti? Berhenti? Kalau dilihat sama pacarnya? Berhenti? Kalau dilihat sama orang yang dihormati? Berhenti? Kenapa? Sebab ma'rifat dia dalam mengenal orang-orang tadi itu hebat. Dia merasa malu kalau terlihat. Kenapa tidak malu kepada Allah? Pada Allah melihat. Kita rendah dalam ma'rifat mengenal Allah dari sisi ini. Ibnu Qayyim mengatakan ma'rifatullah itu ada dua. Ada ma'rifat yang bersifat umum. Ma'rifat seseorang mengenal Allah bersifat umum. Kafir beriman sama, sama memiliki ma'rifat itu. Itu yang tadi itu. Ketika ditanya Allah Maha ini, iya. Allah Maha itu, iya. Ma'rifat yang kedua lah yang membedakan. Yaitu apa? Ma'rifat mengenal Allah yang melahirkan takut kepada Allah, melahirkan harapan kepadanya, melahirkan cinta kepadanya, melahirkan rasa malu kepadanya, melahirkan pembesaran pengagungan kepadanya. Ma'rifat yang melahirkan rindu untuk berjumpa dengannya. Kalau sudah seperti itu, ini yang baru bisa mengantar beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Sebab keinginan melihat itu dasarnya kerinduan, kecintaan. Makanya para ulama mengatakan kondisi, sebagian ulama menafsirkan kondisi seolah-olah melihat Allah itu kondisi apa? Kondisi kehebatan cinta kepada Allah. Dia sudah mengenal Allah dalam kondisi kehebatan cinta, sehingga seolah-olah melihatnya. Kalau tidak bisa yang seperti ini, maka kondisi ihsan juga, tetapi di bawahnya. Tetapi masih dalam jenjang ihsan juga. Yaitu apa? Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa seolah-olah melihatnya, maka apa? Yakinlah dia melihat kamu. Ini solat dalam keadaan betul-betul yakin Allah melihatnya, yakin Allah mengetahui setiap lafadznya, melihat hatinya, mengetahui kemana hatinya, yakin betul. Tidak ada ragu betul, kehebatan yakin. Ini solatnya orang muhsin. Solat muslim, solat mukmin, solatnya orang muhsin. Inilah agama Islam. Selain ini bukan agama Islam. Dan yang ini jamaah berjenjang-jenjang tanpa batas. Jenjang tertinggi, jenjang ihsan. Jenjang ihsan ini mempunyai jenjang tanpa batas. Jenjang tanpa batas. Sebab kondisi seolah-olah kamu melihat Allah, itu tidak ada yang bisa tahu batasnya. Tidak ada yang bisa tahu batasnya. Sehebat apapun kita mampu mencintai Allah, yakin ada yang lebih cinta lagi. Kita bisa naik, yakin ada lagi yang lebih cinta. Bisa, yakin ada lagi yang lebih cinta. Tidak ada yang tahu batasnya. Dan Allah tidak pernah menutup batas ini. Kitalah yang menutup diri kita. Kita yang menutup diri kita. Dengan apa? Tidak mau belajar, malas beribadah, iya, malas mengingat Allah, iya, tidak mempelajari petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, sibuk dengan keduniaan, akhirnya keduniaan melingkup dan menguasainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir pembahasan kita. Dari semua jenjang Islam ini, jenjang agama ini yang merupakan ibadah, apa yang pertama? Syahadat. Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah." Kata Nabi, "Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Kata beliau alaihi salatu wassalam, iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Ini salah satu lafadznya. Jadi bercabang-cabang, puluhan cabang. Yang tertinggi, fa'a'laha, iman yang tertinggi kata Nabi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, sementara malu-malu kepada Allah bahagian dari iman. Titik pembahasan kita, hadis yang pertama, la ilaha illallah dijadikan sebagai apa? Dasar yang paling bawah. Iya. Kalau bukan la ilaha illallah yang paling bawah, bukan Islam itu. Ini harus dasar yang paling bawah. Ternyata Nabi menjadikan iman yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Sehebat apapun keimanan kita, walaupun sampai ke dalam jenjang ihsan, tetap ukurannya la ilaha illallah. Itu artinya apa jamaah? Hidupnya seorang muslim yang berada di atas agama Islam adalah hidup untuk berla ilaha illallah, menyempurnakannya, yang sesempurna apapun juga tetap ukurannya kembali kepada la ilaha illallah. Berbeda-beda la ilaha illallah yang satu dengan yang lainnya. Tapi yang jelas jamaah, kalimat ini kapan diucapkan dengan syarat-syaratnya, maka dahsyat, luar biasa. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di saat akan meninggal, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, sanadnya kuat, iya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu an. Nabi bersabda bahwa qala Nuhun libnihi inda mauti. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya saat mau meninggal, wasiat. Ini ilmunya Nabi Nuh ini. Nabi Nuh itu rasul pertama ingin memberi wasiat kepada anaknya. Wah, ilmu hebat ini. Ada 4 wasiat. Kita bahas wasiat pertama. Nabi Nuh mengatakan, "Amuruka bila ilaha illallah." saya perintahkan kepada engkau wahai anakku untuk berla ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah seruan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya perintahkan untukmu supaya berla ilaha illallah. Kenapa? Lau anna samawati sab' wal aradina sab' wudi'at fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa la rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi Nuh, sebab seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan dalam sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah pada timbangan yang satunya, maka pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Percaya? Jangan pernah ragu akan hal ini. Ini ilmu turunan rasul demi rasul. Kalau ilmu turunan dari terdahulu yang diwariskan kepada manusia-manusia pilihan, oh jangan lagi tanyakan hebatnya ini ilmu. Seperti itulah la ilaha illallah. Berat dan tidak ada yang mengalahkan beratnya. Nabi Nuh lanjutkan, "Lau anna samawati sab' wal aradina sab' kunna halqatan mubhama laqasamat hunna la ilaha illallah." Kalau seandainya 7 langit ini dan 7 bumi ini terikat seperti gelang yang sangat kuat, maka pasti la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Ini kekuatannya, tadi beratnya. Karena itu solat, kalau dasarnya betul-betul la ilaha illallah, maka jangan lagi tanyakan beratnya. Kalau solat dasarnya adalah la ilaha illallah, jangan lagi tanyakan kekuatannya dalam menghancurkan godaan syaitan dan dalam menghancurkan dosa demi dosa. Itu kalau memang didasari oleh la ilaha illallah. Masalahnya adalah la ilaha illallah banyak orang sekedar ucapan. Wahab Ibnu Munabbi, guru dari guru-guru Imam Al-Bukhari, pernah ditanya, "Ya Syekh, bukankah la ilaha illallah miftahul jannah?" "Wahai Syekh, bukankah la ilaha illallah adalah kuncinya surga?" Orang ini maunya, kalau sudah ada la ilaha illallah, berarti bisa buka surga. Sebab sudah ada kuncinya. Terserah apapun yang terjadi selanjutnya. Yang penting sudah berucap, punya kunci, bisa masuk surga. Syekh pahami, orang ini salah paham ini. Hanya Syekh ingin memahamkan masyarakat yang belum memahami dalil. Maka beliau menjawab dengan jawaban apa? Bala, benar. La ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin ma min miftah illa walahu asnan. Kata beliau, tapi ingat, tidak ada satupun kunci kecuali pasti mempunyai gigi-gigi. Kalau bawa kunci kemudian tidak cocok giginya, tetap tidak akan bisa terbuka. Beliau ingin memberi isyarat bahwa la ilaha illallah yang benar harus dengan syarat-syaratnya. Sama kalau saya bilang, dengan sholat orang bisa masuk surga? Benar. Tapi kita harus pahami, sholat yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Kalau ada orang yang sholat ternyata tidak menghadap kiblat, atau sholat dia tidak berwudu padahal sudah habis buang air. Dia sholat sampai bengkak kakinya tapi tanpa wudu, diterima? Tidak bisa masuk surga. Sebab apa? Kehilangan syarat. Demikian pula la ilaha illallah. La ilaha illallah jamaah hanya mempunyai 3 syarat utama. Ucapkan dia dengan ilmu yang benar tanpa ragu akan kandungannya. Yang kedua, yakini kandungan itu di atas kekokohan hati yang melenyapkan keraguan-keraguan. Yang ketiga, jujurlah dalam membuktikan la ilaha illallah, sehingga hati kita la ilaha illallah, ucapan kita la ilaha illallah, dan perbuatan kita adalah wujud dari la ilaha illallah. Ini yang bermanfaat. Orang munafikin berla ilaha illallah langsung di hadapan Nabi, solat, solat juga. Tetapi apa? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Orang munafikin berada pada neraka paling bawah. Orang munafikin berada pada neraka paling bawah padahal bersyahadat juga, solat juga. Kenapa? Sebab dia ragu akan syahadat, ragu akan syahadatnya. Karena itu jamaah, mari kita ucapkan la ilaha illallah di atas ilmu, di atas keyakinan, kesiapan untuk mengamalkannya, dan betul-betul jujur untuk membuktikannya dalam keseharian, hidup dan matilah di atas la ilaha illallah. Baik, dari tiga syarat ini yang menentukan adalah ilmunya. Sebab apanya yang kita mau yakini kalau kita belum ilmui? Apanya akan kita laksanakan kalau kita belum ilmui? Ilmu tentang la ilaha illallah ini luas, tidak ada yang tahu batasnya. Siapa yang mengatakannya dia sudah sampai pada batasnya, maka dia sudah kalah Nabi Muhammad. Dan siapa yang menganggap mengalahkan Nabi Muhammad, maka itu adalah orang yang paling takabur. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan manusia terhebat ini. Beliau alaihi salatu wassalam. Sementara Allah sendiri telah berfirman, fa'alam ilmu ya Muhammad annahu la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah. Padahal Nabi Muhammad sudah mengilmuinya, sudah meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan banyak sahabat sudah menerimanya, mengikutinya, mengamalkannya. Tapi kenapa Allah perintahkan lagi untuk mengilmuinya? Sebab apa? Ilmu la ilaha illallah sangat luas. Tetapi kita perlu mengetahui dasar ilmunya. Dasar ilmunya dua. La ilaha itu yang pertama, illallah yang kedua. Itu dasar ilmunya. Mau menerima la ilaha illallah, terima dua itu. La ilaha tolak, illallah tetapkan. La ilaha tidak ada yang berhak untuk disembah illallah kecuali hanyalah Allah. Dengan la ilaha kita tolak semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, tolak semua selain Allah sebagai sembahan. Dan illallah menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah, kita jujur. Sekarang kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, tinggal mempertahankannya. Kita tidak perlu bersyahadat lagi sebab kita semuanya kaum muslimin. Hanya bagaimana memperbaharuinya, mempertahankannya. Lihat jamaah, mungkin masih ada sembahan selain Allah yang kita akui. Hati-hati, gugurkan semuanya. Jangan sampai ada yang kita besarkan, kita agungkan, kita serahkan padanya ibadah selain Allah. Tolak, tolak. Kapan kita tetapkan satu bersama Allah, maka bersamaan dengan itu kita telah kafir. Sebab apa? Dasarnya Islam yang paling dasar hancur. La ilaha illallah kandungannya persis dengan inti dari suratul Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, illallah kecuali hanyalah Allah. Berarti apa? Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pemurnian ibadah. Persis ucapan iyyaka na'budu, kalimat pemurnian ibadah harus hanya kepada Allah. Jadi jamaah, tidak cukup sekedar beribadah kepada Allah, tetapi yang diinginkan adalah ibadah murni kepadanya. Karena itulah dalam banyak ayat, diantaranya dalam surah An-Nisa ada satu ayat langsung menyebut 10 hak. Satu ayat tetapi langsung menyebut 10 hak, dikenal dengan ayatu hukukil asyarah, ayat yang menjelaskan 10 hak. Apa hak yang pertama? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini hak pertama. Baru menyusul hak yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Yang pertama haknya Allah, beribadalah engkau kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Allah tidak mengatakan beribadah saja, tetapi disusul dengan larangannya, jangan melakukan kesyirikan. Sebab apa? Ibadah yang diinginkan adalah ibadah yang didasari oleh la ilaha illallah, yang terdiri dari dua, tetapkan kepada Allah dan tolak kepada selain Allah. Kita solat mengharap hanya kepada Allah, tapi kapan harapan kita tercampur juga mengharapkan pujian manusia juga? Jangan pernah mengharap solat kita diterima. Mau sholat mendapatkan pujian Allah lengkap dengan menghadap apa mendapatkan pujian manusia. Tercabang jamaah, harus murnikan hanya kepada Allah harapan itu. Hanya kepada Allah pembesaran itu. Rukuk sujud. Berdiri rukuk sujudnya kita seluruhnya hanya kepada Allah. Sedekah zakat semuanya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ibadah apapun yang merupakan ibadah termasuk apa? Melaksanakan amanah. Ibadah di kantor, ibadah di rumah, selama itu ibadah, tegakkan di atas la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini di atas ilmu tadi, siap menolak semua yang disembah selain Allah tanpa kecuali, walaupun dia para malaikat. Ada yang menyembah malaikat? Ada di zaman Nabi. Menyembah Nabi dan Rasul? Ada. Kita telah menerima la ilaha illallah, tolak siapapun. Malaikat disembah, la ilaha illallah, tidak berhak untuk disembah. Nabi disembah, la ilaha illallah, tidak berhak untuk disembah. Tetapi wajib kita imani sebagai malaikat, sebagai Nabi dan Rasul. Tapi ketika disembah, tolak. Pepohonan disembah, la ilaha illallah. Jimat-jimat disembah, apakah jimat-jimat disembah? Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak menyembah jimat. Jimat itu tidak disembah. Saya yakin yang menyelamatkan hanyalah Allah, bukan jimat. Di mana unsur sembahannya? Di sinilah kita perlu memahami makna ibadah. La ilaha, la ilaha, tidak ada ilah. Pernah jamaah pahami makna ilah ini? Ilah adalah sesuatu yang hati terikat, tergantung, mengharap, membesarkan, mengagungkannya. Siapa dia? Yang jelas, kalau selain Allah kita telah kafir. Jimat bisa mengarah ke situ? Bisa. Makanya hukum memakai jimat ada dua. Syirik kecil, syirik akbar. Kapan syirik kecil? Nabi bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh telah syirik. Ini syirik kecil. Para ulama menjelaskan, kapan dia syirik kecil? Dia syirik kecil ketika dia memakai jimat di atas keyakinan. Bukan jimat yang menyelamatkan, bukan jimat yang memberi. Tetapi, ini hanya sebab. Ini sebab yang bisa menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan, tetapi dengan sebab memakai ini. Ini syirik kecil. Kenapa? Sebab menetapkan sebab yang Allah tidak tetapkan. Dan dia masuk ke dalam syirik akbar kapan? Ketika hatinya sudah diseret oleh jimat itu. Misalnya jimatnya supaya apa? Tidak dilihat sama polisi di saat sweeping. Oh, betul-betul tidak dilihat. Akhirnya apa? Awalnya keyakinannya hanya syirik kecil, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Tetapi terbukti dalam makna istidraj, Allah jadikan jadi sebagai cobaan dari dia, ujian bagi dia. Oh, akhirnya hatinya benar juga ya, cocok todongi. Akhirnya apa? Hatinya, anu ini, sehingga bukan sekedar sebab. Sudah ada unsur pembesaran, unsur pemuliaan. Kalau sudah seperti ini jamaah, syirik akbar. Sebab ada ilah dalam makna ada yang dibesarkan, diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati jamaah makna ini. Ini pembahasan untuk masuk Islam, bukan pembahasan kesempurnaan Islam. Baru untuk masuk harus di atas la ilaha illallah. Tolak semua disembah selain Allah. Dan tetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Terakhir, apapun upaya kita dalam beribadah kepada Allah, tetap harus wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah harusnya kita minta tolong. Jangan sandarkan kepada kekuatan kita, ilmu kita, apa-apanya kita, tidak. Kepada Allah. Supaya apa? Sehebat-hebat ibadah kita tetap terjaga, sebab kita yakin itu semata karena pertolongan Allah. Ada orang beribadah, hebat ibadahnya, tetapi tidak ada iyyaka nasta'innya. Sehingga apa? Sehabis beribadah, saya memang, saya takabur dalam ibadah. Akhirnya apa? dengan takabur dalam ibadah, gugur lagi ibadahnya. Sebab ketakaburan menggugurkan ibadah. Karena itulah rahasia semua surah kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus dua-dua. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah, dan pemurnian permintaan pertolongan hanya kepada-Nya. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Innaka antas samiul alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.